بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وارزقنا علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. Kita lanjutkan, ini adalah kajian Fawaidul Fawaid seri ke-71. Kita masih sampai di halaman 156 dalam cetakan terbaru kita, atau cetakan lama 100 berapa silakan dicari, dengan judul Kandungan Umum Surat Qaf. Kandungan Umum Surat Qaf. Masih di Surat Qaf kita berjalan, dan mungkin untuk 10 pertemuan ke depan atau lebih kita masih membahas Surat Qaf perlahan-lahan insyaallah taala. Untuk kemarin atau 2 pekan lalu kita telah menyelesaikan 2 paragraf saja. Kalau sekarang insyaallah berapa paragraf? 2 ya. Pendekkan. Tapi kita lihat nanti ya. Ala kulli hal, bagi yang mungkin baru kenal kajian ini, baru tahu, perlu mengetahui bahwasanya kitab Al-Fawaid atau Fawaidul Fawaid ini kitab yang memang berat ya. Pembahasannya bisa disyarah, dijelaskan dengan panjang lebar. Dan kita tahu bahwasanya suatu obat itu, pernah kita bahas mungkin, suatu obat itu akan berefek jika badan menerimanya. Nah, suatu materi ilmiah agama, terutama tazkiyatun nufus dan semacamnya, itu hanya akan berefek jika diri kita dari awal menerimanya. Dari awal sudah menerimanya. Maksudnya pengen menerimanya. Kalau dari awal kita menolak, maka enggak bisa kita terima ilmu-ilmu ini. Masih pembahasan di sini tentang Al-Qur'an, tafsir, surat, kali ini surat Qaf di juz 26. Mungkin saja yang kita bahas hanyalah 1 atau 2 paragraf dalam sesi 1 jam ini. Tetapi ala kulli hal, bukan masalah kuantitas banyaknya yang kita bahas dari kalimat ini, melainkan apakah ada hal yang memang masuk di kalbu kita ketika kita membahas kalimat-kalimat ini. Pada 2 pekan lalu kita telah membahas tentang paragraf pertama. Surat ini mencakup asas-asas iman yang mencukupi tanpa kita memerlukan lagi kalam ahli filsafat ya, atau orang-orang yang lebih mengedepankan rasio daripada nas. Juga ayat ini mengandung penetapan tentang mabda, awal mula penciptaan, tentang kita, ma'ad, kembalinya kita kepada Allah nanti, kemudian tauhid, kemudian kenabian, keimanan terhadap para malaikat. Dan kemarin kita bahas sebagaimana di surat At-Tariq, juga di surat lainnya seperti surat Ar-Ra'd, menunjukkan bahwasanya di setiap kita ada malaikat yang menjaga kita ya, juga mencatat amal kita, dan yang menjaga itu depan dan belakang, siang dan malam bergantian, dan mereka beda-beda malaikat sebagaimana di surat Ar-Ra'd. Tetapi alhamdulillah dengan hikmah Allah kita tidak bisa melihat mereka. Ya. Juga manusia dibagi menjadi halik syaqi, yang hancur kelak, dan faiz sa'id, yang menang dan bahagia. Dan sifat-sifat mereka juga tercantum di surat Qaf. Kemudian pada pertemuan kali ini kita lebih fokus kepada itsbat sifat kamal Allah, yaitu tentang tauhid. Tauhid dalam artian kita memurnikan benar-benar kesucian Rabb kita Azza wa Jalla. Juga kita akan berbicara tentang dua kiamat. Dan kita akan berbicara tentang dua alam. Ada tiga berarti poin pembahasan kita pada siang hari ini insyaAllah. Yaitu tentang penetapan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tersucikannya dia dari segala kecacatan dan kekurangan. Juga tentang qiyamatain, dua kiamat. Dan yang ketiga tentang dua alam, alamain, dua alam. Kita baca berarti dari itu, wa tadammanat itsbata sifatil kamali lillah wa tanzihahu amma yudaddu kamalahu, kamal tambahin alif lam mim, yudaddu kamalahu minan naqaisi wal uyubi. Kalau diterjemahkan di halaman 156, kita baca langsung. Allah juga menjelaskan, apa, surat ini juga menjelaskan perihal sifat-sifat Allah dan kesuciannya. Selain itu, ia juga menerangkan tentang kewajiban untuk menyucikannya dari sifat-sifat celah dan cacat yang merupakan lawan dari sifat kesempurnaannya. Baik. Kita tahu ada asma dan sifat. Ada asma dan sifat. Asma Allah dan sifat Allah. Ya, kedua-duanya berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Asma Allah, nama-nama Allah. Sifat Allah, sifat-sifat Allah. Tidak semua sifat-sifat Allah adalah nama Allah pasti. Enggak semua. Tapi semua nama Allah mengandung sifat Allah. Oleh karena itu kaidahnya adalah bab sifat Allah lebih luas daripada bab asma Allah ta'ala. Apakah nama-nama Allah terbatas? Kita tidak bisa membatasinya karena banyak nama-nama Allah yang kita tidak diberitahu olehnya. Ini pahami baik-baik. Dari awal tadi ini kaidah demi kaidah yang saya jabarkan. Tadi ada asma dan sifat Allah. Asma Allah ada pembahasan, sifat Allah ada pembahasan. Ya. Apakah semua nama Allah mengandung sifat Allah? Jawabannya iya. Sebagai contoh, Allah Ta'ala memiliki di antara namanya Al-Alim, Maha Mengetahui. Mengandung sifat pengetahuan, ilm, mengetahui. Di antara nama Allah adalah apa yang antum pilih, Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rizki. Mengandung sifat memberi rizki. As-Sami', Al-Basir dan seterusnya. Baik, apakah semua sifat Allah itu adalah nama Allah? Tidak. Berarti mana yang lebih luas pembahasannya atau lebih ya pembahasannya babnya, sifat Allah atau nama Allah? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, apakah nama-nama Allah itu hanya terbatas pada yang kita ketahui di Al-Quran dan Sunnah? Tidak. Ada nama Allah yang tidak Allah beritakan kepada kita. Ya kan? Sebagaimana dalam doa kesedihan di poin-poin pernah kita bahas sekian tahun lalu. Ya. Allahumma inni as'aluka bikul lismin huwalak. Ya Allah, saya bertawassul dengan setiap nama yang engkau punya. Semua nama yang engkau punya. Itu tawassul dengan nama Allah semuanya. Kemudian dirinci. Samaita bihi nafsak, yang engkau namakan diri engkau dengannya. Berarti ini menunjukkan yang menamai Allah Ta'ala adalah Allah sendiri. Sehingga tidak boleh kita menamai Allah dengan nalar kita, dengan buatan kita. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama yang engkau kabarkan melalui kitabmu, ya Al-Quran. Kan? Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu, yaitu para nabi dan rasul, ya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalam Al-Quran dan Sunnah, apakah terjabarkan di dalamnya banyak nama Allah? Banyak sekali terutama Al-Quran. Ya. Apakah nama-nama Allah, semua nama Allah itu ada di Al-Quran dan Sunnah? Ada juga yang tidak. Setelah aw alam ta'ahada min khalqik, aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Atau nama Allah, nama engkau ya Allah yang hanya engkau yang mengetahuinya secara ghaib yang kita tidak tahu. Jadi, di antara nama-nama Allah ada yang kita tidak tahu. Ya. Ketika nama Allah Ta'ala ya, terbatas lebih-lebih perbuatan Allah, sifat-sifat Allah, maka ya, lebih wallahu a'lam. Ya, dan tidak layak kita kemudian membahas secara ta'amuk, yaitu secara ekstrim mendetail tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Baik, tadi kaidah demi kaidah telah kita jabarkan. Jadi, ini berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kesempurnaan, kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita baca dari Arabiknya ya. Ini satu paragraf, satu pembahasan. Watadhammanat, dan mencakup. Yang mencakup apa? Surat ini. Di dalamnya mencakup itsbat. Itsbat yaitu penetapan sifat kamal. Sifat kesempurnaan lillahi ta'ala. Sempurna untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Watanzihahu, dan tanzih artinya apa? Tanzih menyucikannya, amma, dari apa yang yudadu, dari apa yang bertentangan, kamalahu, bertentangan dengan kesempurnaan Allah. Apa sih pertentangan kesempurnaan? Yaitu an-naqais dan al-uyub. An-naqais, kekurangan-kekurangan. Uyub, kecacatan, aib-aib. Mana yang lebih buruk? Naqas atau aib? Mana yang lebih buruk? Naqas atau aib? Aib, aib lebih buruk. Cacat itu lebih buruk daripada kurang. Ya. Karena apa? Kurang itu belum tentu salah. Sementara cacat pasti salah. Kurang itu tinggal ditambahkan, sementara cacat disembuhkan. Aib. Baik. Kaidah, di antara kaidah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Al-Qawaid Al-Muslah tentang sifat Allah Ta'ala, sifatullahi kulluha sifatu kamalin la naqsa fiha. Ini kita berbicara sedikit tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah. Ya. Kata Syekh Al-Utsaimin, ini kaidahnya, sifatullahi kulluha, ya, sifatullahi kulluha sifatu kamalin la naqsa fiha. Sifat Allah Ta'ala semuanya adalah sifat yang sempurna, sifat kesempurnaan. La naqsa fiha, tiada kekurangan dari tiap sifat tersebut. Apakah Allah tersifati dengan ilmu? Ya. Apakah ada yang kurang dengan ilmu Allah? Tidak ada. Ya. Ini berarti kalau tidak kurang, kalau tidak ada kekurangan, berarti tidak terbatas, tidak ada awal, tidak ada akhir. Ya kan? Tidak terbatas. Ilmu Allah apakah ada awalnya? Tidak kita sifati dengan ada awalnya, enggak. Kenapa? Karena ketika tidak kita katakan ada awalnya, berarti sebelum ada awal itu ada kebodohan. Ya. Dan tidak ada akhirnya. Kenapa? Karena kalau kita bilang ada akhirannya, berarti ya kembali kepada ketidaktahuan. Ya. Jadi sifat-sifat Allah sempurna. Ketika disebut sempurna, tiada awal dari sifat tersebut. Maksudnya, tiada permulaan, tiada akhiran, tiada pembatasan. Karena sempurna. Di antara nama Allah Ta'ala, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Al-hayyu, maha hidup. Apakah kehidupan? Kehidupan itu sifat, bukan? Sifat. Sifat hidup. Apakah sifat hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala? memiliki awal? Tidak. Kalau dibilang memiliki awal, maka berarti sebelumnya tidak hidup sebelum awal itu. Nah, jadi yang disebut sempurna, ya, dan Allah Maha Allah dengan kesempurnaan segala sifatnya, itu tidak disifati dengan awal kesempurnaan atau akhir kesempurnaan. Ya. Dan bahkan enggak usah ngomongin gitu bahkan. Baik. Tadi kaidahnya sifatullahi kulluha sifatu kamalin la naqsa fiha. Sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah sifat sempurna, tidak ada kekurangan padanya. Dalilnya banyak. Sebelum ke ayat-ayat di surat Al-Qaf, di surat Qaf Al ayat 60. Di surat An-Nahl dikatakan ayat 60, lilladzina la yu'minuna bil akhirati matalus saw walillahil matalul a'la wa huwal azizul hakim. Lilladzina la yu'minuna bil akhirah matalus saw. Untuk orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, matalus saw. Apa arti matalus saw? Matal di sini artinya adalah wasf. Wasf maknanya pensifatan buruk. Selamanya orang-orang yang tidak memperhatikan akhirat itu selalu tersifati buruk dunia akhirat, lebih-lebih akhirat. Walillahil matsalul a'la. Nah, ini mungkin kadang kita sering dengar. Apa artinya? Dan milik Allah lah al-matsal al-a'la, arti al-wasf al-a'la, pensifatan yang tertinggi. Ketika disebut superlatif yang tertinggi, berarti memang tidak ada yang mengungguli atau mungkin tidak, dan memang pasti tidak ada yang setara dengannya. Ya. Al-a'la di sini superlatif secara mutlak ketinggian yang tidak ada yang semisalnya. Walillahil matsalul a'la. Artinya milik Allah lah sifat yang tertinggi dari semua sifat. Keilmuan Allah yang tertinggi. Pendengaran Allah juga yang terbaik. Dan seterusnya dari semua sifat. Wahuwal azizul hakim. Dan dia adalah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat An-Nahl ayat 60. Jadi makna al-mathul a'la. Perhatikan makna al-mathul a'la. Al-sifat al-ulia. Yaitu al-wasat al-a'la. Pensifatan yang tertinggi. Yang ini membantah. Ayat ini membantah firqah yang menisbatkan kepada Islam yang menafikan beberapa asma dan sifat Allah. Ada di antara mereka yang membantah Allah Ta'ala memang ternamai dengan Sami', tapi bila sama', apa artinya? Maha mendengar tanpa pendengaran. Alasannya apa? Alasannya adalah kalau kita bilang, ini kata mereka, kalau kita bilang Allah Ta'ala itu maha mendengar, tersifat dengan pendengaran, maka apa bedanya dengan makhluknya? Jin, malaikat, binatang, mereka juga mendengar. Maka sama dong antara Tuhan dengan makhluk. Maka Allah Ta'ala memang karena disebutkan dalam Al-Quran As-Sami', ya Allah As-Sami', tetapi bila sama, tanpa ada pendengaran, alhamdulillah. Mereka berkata seperti itu karena mereka sendiri bermain dengan logika mereka. Mereka melogikakan bahwasanya ketika Allah Ta'ala tersifati dengan sesuatu, dengan suatu sifat yang juga manusia memiliki sifat itu, maka berarti sama. Paham maksudnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala As-Sami', maha mendengar. Mas Agus Santu punya pendengaran? Punya. Allah Ta'ala Al-Basir, maha melihat. Pak Sultan punya penglihatan? Baik. Kalau misalnya bagi mereka manusia punya pendengaran, punya penglihatan, maka kita nafikan pendengaran dan penglihatan dari Allah Ta'ala. Allah tidak mempunyai pendengaran, tidak mempunyai penglihatan. Tapi karena sudah terlanjur dalam Al-Quran ada lafal As-Sami' Al-Basir, maka kita tetapkan nama itu memang nama Allah, tapi sekadar nama tanpa ada kandungan penjabaran tentang sifat Allah. Paham di sini? Paham enggak? Kalau enggak paham mana ulang Allah. Enggak, ini masalah penting. Antum kalau misalnya akidah salafiyah, maksudnya kita membawa nama salafiyah, antum harus tahu hal seperti ini. Ya. Perlu diulang? Enggak, antum fadhol kalau antum pengin anak ulang, anak ulang. Perlu ulang enggak? Enggak. Enggak mau diulang karena emang enggak bakal paham. Hah? Enggak, insyaallah paham, paham. Kuat. Masyaallah, rame ya, oh, ulang. Udah gitu suaranya bagus banget itu ABC ya. Ya ikhwan mau diulang? Mana malu-malu gitu. Kenapa antum, kenapa ya ikhwan? Kok diem aja, Pak? Mikirin nafkah keluarga atau gimana kok diem? Hah? Baik, kita ulang, kita ulang. Ini nanti akan kembali ke walillahil masyru ala ya. Coba di sini lihat kenapa sebagian dari orang-orang atau firqah ya kita masih menganggap mereka muslim dan mereka adalah saudara kita, namun ada penyimpangan yang cukup besar. Yang biarlah Allah yang menghakiminya nanti, tapi kita bantah juga ya. Sebagian dari firqah ya, Mu'tazilah atau sebagian Asy'ariyah, mereka menafikan. Menafikan berarti apa? Meniadakan beberapa atau banyak dari sifat Allah yang terkandung di banyak dari nama Allah Ta'ala. Bahkan sebagian dari mereka hanya membatasi nama Allah hanya 20. Ya. Taib, di antara mereka, anda langsung ke Einstein, langsung ke sampel. Sampel. Di antara nama Allah adalah As-Sami'. Benar atau enggak? Itu yakini dulu, kok di antara itu enggak ada yang enggak yakin, kelas bubar semua ini. As-Sami' Maha mendengar. Ya, Maha mendengar. Baik. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyah adalah kaidahnya setiap nama Allah mengandung sifat Allah Ta'ala. Kelas. Allah Ta'ala namanya Allah, Allah, Allah. Apa arti Allah? Maknanya yang disembah, mengandung sifat disembah. As-Sami' Maha mendengar, mengandung sifat mendengar. Misalnya ada orang walillahil mathalu ala. Ada orang namanya Hasan. Artinya apa Hasan itu? Baik. Orang yang baik enggak? Baik enggak, Mas? Ana baik enggak? Oh, anak gak baik, udah anak usir. Udah anak usir dan anak nanti diusir juga di masjid. Oke. Okay. Baik. Khalas. Tadi As-Sami' al-Basir. Lainnya apa? Al-Wahhab. Artinya apa, Maha? Memberi. Apakah Allah Ta'ala memiliki sifat suka memberi? Iya. Udah selesai. Jadi mana yang nama, mana yang sifat ketahuan sekarang? Nama Allah itu terlegalisir secara udah namanya paten Al-A'la, Al-Ali, Al-Wahhab, Al-Ghaffar dan seterusnya. Dan setiap dari nama Allah tidaklah satu pun dari nama Allah pasti mengandung sifat. Paham? Baik. Nah, kita punya sifat enggak? Antum punya sifat? Tidak ada sesuatu pun yang terwujudkan di muka bumi atau dimanapun kecuali pasti punya sifat. Ya enggak? Setiap dari kita itu ada enggak? Ada itu pun sifat bukan? Ada itu pun sifat. Misalnya. Kita ada angin, angin. Angin itu ada enggak? Keberadaan angin itu berarti sifat enggak bagi angin itu? Ya sifat. Berarti likulli mawujudin sifat. Setiap yang ada itu memiliki sifat. Minimal sifat adanya dia. Eh? Oke. Okay. Kita punya sifat. Antum bisa dengar. Baik. Anda juga bisa dengar. Ah, baik. Antum juga bisa melihat. Allah Ta'ala bisa mendengar. Baik. Antum tersifati dengan pendengaran enggak? Ya, alhamdulillah. Tersifati dengan pendengaran enggak? Iya. Tapi sebagian dari kaum muslimin menafikan sifat pendengaran dari Allah Ta'ala. Kenapa? Ingin kabur dari logika mereka, namun terjebak dalam logika yang lebih buruk lagi. Paham? Jadi begini, manusia punya pendengaran. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah Ta'ala pun mendengar. Allah Ta'ala pun tersifati dengan memiliki pendengaran. Oh, mereka langsung bilang, oh gak bisa. Kenapa? Kenapa gak bisa? Karena manusia punya pendengaran. Loh terus kenapa? Apa problemnya? Problemnya adalah ini berarti ada persamaan antara Allah dengan makhluk. Apa persamaannya? Sama-sama punya pendengaran. Loh, Terus gimana dong? Berarti untuk pendengaran, sifat pendengaran Allah kita tiadakan. Paham? Mulai paham enggak di sini? Antum bisa melihat, alhamdulillah. Dan akidah kita Allah Ta'ala melihat enggak? Melihat. Bahkan secara sempurna bisa melihat apapun. Tapi sebagian ada yang mengatakan Allah tidak tersifati dengan melihat. Dengan punya pemandangan, punya mata. Enggak tersifati dengan itu. Alhamdulillah enggak kayak gitu. Kenapa? Karena kita kayak gitu. Enggak mungkin Allah sama kita. Logika enggak mainnya? Logika. Padahal udah ada nasnya Allah Maha melihat. Bisa paham atau lebih rumit lagi nih? Paham? Nah. Jadi kenapa mereka begitu? Kenapa mereka menafikan itu? Karena mereka melogikakan alam mereka sendiri. Kemudian mereka berusaha kabur dari logika mereka menuju logika lainnya yang lebih buruk lagi. Jadi logika mereka awalnya apa? Oh, enggak boleh manusia dengan Tuhannya sama, punya sifat yang sama. Dari logika itu, berangkat dari itu, menafikan sifat Allah dan menetapkan sifat makhluk. Padahal sudah jelas dalam teks ada. Gitu. Itu mendahulukan logika daripada teks. Padahal jawabannya gampang. Laisa kamitslihi syai. Enggak ada yang seperti Allah. Ya tapi ya enggak ada seperti Allah, makanya kata mereka, karena tidak ada yang seperti Allah lah itu. Makanya kita nafikan pendengaran penglihatan. Masyaallah. Bebal juga. Kita kasih ayat ini. Walillahil matsalul a'la. Allah Ta'ala memiliki sifat yang tertinggi yang tidak bisa disamakan dengan sifat manusia. Jadi istirakul wasaf tidak menunjukkan ittihadul zat atau kesamaan. Istirakul wasaf, keseragaman, kebersamaan sifat tidak menunjukkan kesamaan zatnya. Misalnya Ana apa? Sifat Ana apa? Peringatan, sorry. Ana minus 3. Minus 3. Antum minus berapa? 2/4. Ana minus 3 berapa? Ana lupa kemarin minus berapa. Pokoknya gitulah. Pokoknya 3 berapa lah gitu. 3, berapa persen lah. Antum 2/4. Kita sama-sama punya sifat kekurang di mata. Tapi beda kan? Ini baru antar manusia. Maka enggak bisa disamakan dengan sifat rububiyah Allah Ta'ala. Paham enggak di sini? Allah Ta'ala punya sifat. Kita pun punya sifat. Karena gini, dari logika seperti ini, Allah Ta'ala pun tidak punya sifat ini. Lama-lama itu akan tergerogoti itu akidah. Sampai kemudian, oh enggak ada sifat. Kan? Lama-lama, paling akhirnya sifat ada keberadaan itu sendiri hilang. Ya. Karena kalau misalnya kita menafikan sifat pendengaran Allah, penglihatan Allah, kita berdoa kepada yang tidak mendengar. Lah terus apa gunanya as-sami'? Itu hanyalah formalitas namanya saja. Na'udzubillah. Jadi ibarat kalau orang yang menafikan sifat-sifat Allah seperti itu, mereka meminta kepada yang tidak bisa mendengar, berbuat di depan yang tidak bisa melihat. Allah musta'an, enggak ada. Itu perlahan step menuju ateisme. Berawali dari syaitan yang membuat syubhat demi syubhat. Padahal iblis itu pernah ngobrol sama Allah. Ya, tapi langsung kufur. Disebut kufur kenapa? Karena udah ngeliat langsung Rabb-nya tapi tetap membangkang. Bisa paham di sini? Walillahil matsul a'la, dan milik Allah lah pensifatan yang tertinggi. Sehingga jika pun ada nama sifat yang sama, mendengar kita juga mendengar, tetapi tidak bisa. Kenapa tidak bisa disamakan? Karena sifat Allah kulluha sifatu kamal, la naqsa fiha. Sifat Allah semuanya adalah sifat sempurna. Ya, tidak ada kekurangan. Ada di sini yang mata hingga minus? Ada banyak, alhamdulillah. Minus 0, berarti 0 dan bagus, normal, baik. Sekarang itu sempurna enggak? Sempurna di sini enggak ada minus, ya kan? Yang catat siapa? Yang catat antum. Minus 2,4. Nah, kan? Anak juga sih. Nah, sekarang kesempurnaan pandangan mata antum yang tanpa cacat itu, siapa yang ngasih? Allah. Maka yang memberi kesempurnaan itu lebih berhak untuk disifati sempurna daripada kita. Bisa paham? Bingung, muter-muter ya. Ini kesesatan akidah rata-rata didahului dari masalah asma wa sifat. Ya. Antara Syiah, Qadariyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Mu'tazilah, Abu Jahmiyah, dalam kuatnya itu semua diawali dari asma dan sifat Allah Ta'ala. Ya. Makanya kita perlu belajar hal-hal kayak gini. Ya. Baik. Tapi jangan jerah ya. Ini berat enggak? Berat ya. Kok pada diem aja sih? Enggak berat. Enggak berat insyaallah. Berat bagi yang mungkin pertama kali dengar hal kayak gini. Tapi kalau udah biasa, nikmat. Antum bakal jadi pembela Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di surat Al-Ahqaf ada ayat, belum kita belum ke kitab lagi belum. Wa man adhallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'a'ihim ghafilun. Dan siapa sih yang lebih sesat dibandingkan orang yang meminta kepada pihak yang tidak akan menjawab buat dia sampai hari kiamat. Dan mereka, yaitu sesembahan mereka ini, lalai akan doa-doa mereka. Surah Al-Ahqaf. Ayat berapa nih lupa? Ayat 5 kali ya. Hah? Ayat 5 benar. Pokoknya di paling-paling bawah. Al-Hamim tanzilul kitab minallahi al-azim dan seterusnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya sesembahan mereka memiliki kekurangan. Ya. Dan Allah menyeru semua orang untuk menyembah kepada dirinya yang tidak memiliki kekurangan. Ini salah satu dalil bahwasanya Allah Ta'ala tidak memiliki kekurangan. Di surat Maryam ayat 42, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada babehnya, "Ya abati, ya, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a." Wahai abati. Abati itu apa sih abati? Hah? Abahku, hah? Ya abi, abi. Cuman bedanya ya abi sama ya abati apa? Lebih halus. Lebih halus padahal bapaknya musyrik ya. Oh, musyrik ini hanya raja astagfirullah. Ada raja siapa? Anlu Pak rajanya ada. Namrud. Salah satu tangan kanannya raja Namrud. Manggil bapaknya ya abati, Suf. Lihat, ya abati. Wahai bapak. Ya, enggak marah-marah. Masih marah sih marah, marah lillah. Tapi dengan bahasa yang memang bapak, seorang bapak yang mengurus anaknya dulu. Ya abati. Ya. Lima, kenapa? Ta'budu, engkau menyembah ma la yasma'u wa la yubsir, yang tidak mendengar, tidak melihat. Nah, kita tahu Allah itu cemburu enggak? Di antara sifat Allah cemburu enggak? Tapi kita bisa menamakan Allah cemburu? Enggak bisa. Itulah makanya sifat Allah tidak bisa langsung dinamakan begitu saja. Enggak semuanya. Nah, di antara kecemburuan Allah adalah ketika seseorang tidak beribadah kepadanya, malah kepada selainnya. Makanya Allah Ta'ala menyuruh para nabi dan para da'i untuk menyuruh kepada tauhid. Dan di antara metode dakwah kepada tauhid, kita menyebutkan sesuatu yang kontras, yang ironis. Ini contohnya. Kenapa ya bapakku engkau menyembah hal yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat? Ini kan ironis. Sedangkan kita sama-sama tahu secara fitrah Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat. Ya, ini berarti dakwah sekaligus apa? Dalam tadi mentanzih, mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala dari kekurangan dengan cara menyebutkan kekurangan makhluk. Paham? Paham nggak? Misalnya, antum ada teman sedih, teman antum sedih, entah karena apalah, masalah lah pokoknya. Sedih karena mungkin banyak utang. Nah, kemudian sedih dia curhat. Kemudian dia bilang, ya, ya antum curhat sama ana. Udah curhat sama Allah belum? Belum. Antum curhat sama ana yang ana pun punya problem yang mungkin lebih besar ya antum. Dan memang begitu. Mungkin utang ana lebih besar daripada antum. Antum utang berapa? 5 juta. Ana berencana lebih besar daripada itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Ana banyak problem. Ana belum sakit perut dan enggak habis-habis ini ana. Mau air, mau misalnya. Supaya ana punya banyak kekurangan. Antum curhat sama ana itu nama beban ana Allah. Antum minta sama Allah. Oke. Ini tauhid bukan ini tauhid. Allah lah yang lebih tahu tentang masalah antum dan menyebutkan kekurangan makhluk yaitu ana. Nah, di sini. Ya. Jadi dakwahnya para nabi pun begitu. Seringkali Allah Ta'ala menyuruh para nabinya untuk menyebutkan sisi ironis, sisi yang kontras terbalik dari hakikat sebenarnya untuk membongkar aib-aib, bukan aib-aib yang tidak berhak dibongkar, tapi ini gak berhak seperti ini. Kemudian disebutkan kekurangannya, ini Tuhan antum tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Ya, tadi seperti anda menyebutkan kekurangan anda sehingga antum jangan bergantung sama anda. Kemudian mengatakan Allah lah yang As-Samad. Yaitu zat, bukan tempat. Zat yang kita bergantung padanya. Jadi tadi kita dalam berdoa pun kita begitu. Bukankah doanya Nabi Yunus apa? Hah? Apa doanya? Kita di perut ikan. Hah? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu. Benar enggak itu? Ayo, ada yang tahu enggak? Benar atau enggak itu? Ya udah. Ya udah benar itu. La ilaha illa anta. Maksud ini isbat bukan menetapkan benar-benar pujian kepada Allah sebagai sesembahan yang berhak disembah. Subhanaka, mentanzih bukan? Mentanzih. Mensucikan Allah dari segala kekurangan dan kemudian menyebutkan kekurangan kita. Inni kuntu minadz dzalimin. Ya. Baik. Banyak hal kayak gitu. Bukan hanya berdakwah, tapi berdoa juga kita hendaknya menyebutkan kekurangan kita bahwa saya kita dzalim. Ya. Baik, itu di istijabah doa. Jadi tadi sifat kamal kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang mana kalaupun manusia itu ada yang tersifati dengan suatu sifat yang sempurna, itu pun sempurna yang nisbi. Sedangkan kesempurnaan Allah, kesempurnaan yang mutlak. Tidak ada nisbi-nisbian. Ilmu Allah bukan ilmu yang nisbi. Kalau ilmu kita, walaupun kita pintar seberapa pun, itu nisbi. Ya. Nisbi artinya apa? Relatif, tergantung. Tergantung dengan kesehatan kita. Tergantung dengan mood kita. Ya, dan itu pun terbatas. Itulah sifat-sifat kita. Sehingga ketika kita mengetahui semua sifat baik kita, coba kita ingat bahwasanya semua sifat baik yang paling sempurna yang kita miliki itu pun itu muqayyad, terbatas, kemudian nisbi, dan kemudian pasti ada yang lebih baik dari kita. Ya, wallahu a'lam. Oke, coba kita lanjutkan. Wadzakara fiha al-qiyamatain as-sughra wal-kubra. Masya Allah. Dan dalam ayat itu, di surat Qaf, disebutkan apa? Dua kiamat. Kiamat sughra dan kubra. Allah. Kiamat sughra itu apa? Mati. Kiamat sughra itu mati. Wajat sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Itu kiamat apa? Sughra, datang sakratul maut. Sudah kita bahas kemarin sakratul maut, mabuk kita. Wa nufikha fi sur, dzalika yaumul wa'id. Itu kiamat apa? Kubra. Masyaallah. Jadi kiamat sughra itu apa? Kematian kita. Ya. Di sini ada dalam beberapa kitab ada marhalah setelah kehidupan dunia. Marhalah itu step fase, ya. Ada yang namanya kiamat sughra. Sinonimnya al-maut. Sinonim lainnya al-barzakh. Tapi masing-masing memiliki fungsi, usage. Kalau barzakh itu tentang alamnya, kan? Kalau kiamat sughra itu karena persandingan atau antonim dengan kiamat kubronya. Kalau maut itu karena keterputusannya dengan kehidupan dunia. Yang pada hakikatnya sebenarnya ketika kita di alam barzakh, apakah kita itu hidup? Hidup di alam barzakh. Tapi nisbat kepada dunia mati kita. Sehingga tidak ada koneksi antara barzakh dan dunia kecuali di masalah mimpi. Di masalah mimpi, ya. Kalau mimpi mungkin nggak ada koneksi dengan orang yang di barzakh, mungkin nggak. Maksudnya koneksi ini melihat orang itu, mungkin. Rasulullah SAW. Tapi harus tahu apa sifatnya. Syaitan nggak bisa menyerupai beliau SAW. Tetapi bagi yang nggak kenal sifatnya, syaitan akan berpura-pura jadi beliau. Kemudian membuat syariat baru, zikir ini, zikir itu. Maka sebagian ulama, bahkan mayoritas ulama mungkin mengatakan jika kita bermimpi benar itu yakin Rasulullah SAW dengan ilmu yang kita tahu itu Rasulullah sifat-sifatnya. Kemudian beliau memberikan suatu perintah, maka tetap tidak dijadikan suatu tuntunan syariat. Walaupun memang kita yakin itu Rasulullah. Itu kata sebagian ulama. Dan itu yang lebih tepat insyaAllah ta'ala. Karena kalaupun kita katakan, oh tetap jadi syariat, itu bakal membuka pintu keburukan banyak. Banyak orang sekarang kan, bukan ngaku nabi aja, ya, ngaku bermimpi ketemu rasul. Bahkan ada yang bilang, saya bertemu dengan rasul dengan terjaga. Masya Allah. Rasul apa itu? Kalau rasul JNE, ya mungkin. Utusan JNE. Baik, kemudian di sini kiamat sughra adalah kematian. Dikatakan fakullu man mata faqad qamat qiyamatu. Setiap orang yang mati maka telah terjadi kiamat dia. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata kana rajulun. Apa di sini hadisnya susah ya. Susah dipahami, kita skip aja. Sebagian ulama kata Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Inna man mata faqad dakhala fi hukmil akhirah. Barang siapa yang mati, maka dia telah masuk dalam hukum akhirat. Memang beda. Ini kan ada fase itu 4 ya. Wa kuntum amwata fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Waktu itu amwata itu fase non-exist sebelum kita lahir, ya kan? Kita hidup nggak sekarang? Kehidupan kita sempurna nggak sekarang? Sekarang, ya sempurna secara manusiawi. Tapi kalau secara mutlak sempurna nggak? Nggak. Kenapa? Karena kehidupan kita ada awal dan akhirnya. Ketika kehidupan kita ada awal berarti ada sebelum awal ketidakhidupan. Itu fase pertama. Waktu itu amwata mati kan ini. Summa aku itu amwata summa. Hah? Wah, belum. Kaifa taqulun billahi wa kuntum amwata? Hah? Wa ahyakum. Hah? Gimana? Fa tawau. Enggak boleh yang salah. Wa kuntum amwatan fa ahya. Fahyainakum wa fahyakum. Wa atau fa? Wa apa? Khilaf, khilaf kiro'ah. Apa? Fa. Wa kuntum kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum. Syekh, wa kuntum, kuntum dulu ya. Pas. Dulu, kuntum, dulu. Dulunya kita mati, tidak ada. Fa, kemudian setelah tidak ada, ahyakum. Dia telah menghidupkan kalian. Ahya ini fi'il apa? Madhi atau mudhari'? Madhi. Berarti telah dihidupkan kita. Aslah pada thumma. Ah, thumma ini sesuatu yang sekarang belum terjadi. Yumi itu kemudian fi'il mudhari'. Karena fi'il mudhari' gunanya buat sekarang atau nanti terjadi. Thumma yuhikum. Kemudian dihidupkan lagi. Berarti di sini ada dua hayat. Dan ada dua kematian. Kematian yang pertama non-existence. Kematian yang kedua adalah alam barzakh. Kehidupan pertama adalah alam dunia. Kehidupan kedua yang terakhir adalah alam akhirat. Jadi ada empat. Non-exist, dunia, barzakh, akhirat. Tetapi kata Ibnu Katsir, ketika seseorang sudah di barzakh, maka dia sudah masuk hukum akhirat. Makanya benarlah sebagian orang berkata, kata Ibnu Katsir, faqad qamat qiyamatuhu dan bidayah uniyah. Barang siapa yang telah meninggal dari dunia, meninggalkan dunia, maka telah qamat qiyamatuhu. Orang-orang ateis dan orang-orang musyrikin yang mengingkari adanya hari kiamat kubra, mereka kan bertanya yasalunaka anis saati ayyana mursaha. Mereka bertanya kapan kiamat, kapan kiamat. Itulah orang-orang yang bodoh itu. Mereka yang ngomongin tentang kiamat kubro kapan. Terus diprediksi tahun begini. Makanya orang-orang kafir yang bodoh-bodoh itu 2012. Sampai sekarang masih hidup. Alhamdulillah. Malah gaji kita semakin besar. Masya Allah. Kan? Padahal yang lebih perlu kita bicarakan adalah aksyiru zikrul maut kan. Zikrul hadamil ladzat. Hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kematian, yaitu maut, yang itu adalah kiamat yang pasti semua orang menghadapinya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan menghadapi mati, dan mati itu adalah kiamat semua orang. Sedangkan kiamat kubra siapa merasakan? Orang-orang kafir yang sudah. Kita semua pasti menghadapi kiamat sughra. Itu yang harusnya lebih kita bahas. Ya. Maksudnya tazkiyatu nafasnya. Nah, maka dikatakan kita akan menghadapi kiamat kita. Pasti ada kiamat kita, yaitu kiamat sughra, kematian kita. Kata Ibnu Katsir, ini adalah kalam yang sahih yang seperti ini. Nah, di sini ada hal yang latif, lembut ya. Kenapa orang-orang mereka ada orang yang mengamini, ya kiamatnya manusia kita setuju. Dengan perkataan sebagian kaum muslimin, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Artinya siapa yang mati maka itulah kiamatnya dia. Tapi syubhatnya apa dari kalimat itu yang mereka bawa? Syubhatnya adalah iya itu kiamat antum, setelah itu tidak ada kiamat lagi. Hah? Paham enggak? Inilah syubhatnya orang yang mengingkari hari akhir. Mereka, ya oke, kaum muslimin. Ya. Kita ikuti teologi kalian. Ada dua kiamat, kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra, sebagaimana kata kalian, adalah kiamat matinya kita semua. Dan kiamat kubra adalah habisnya semua manusia dan bumi semua. Setelah itu, selesai. Udah. Gak ada kiamat-kiamat lagi. Gitu. Sehingga orang-orang yang menghadapi kiamat sughra sekarang misalnya mati sekarang di tahun 2016, khalas faqad qamat kiamat itu, telah terselesaikan kiamatnya. Ya. Itu akal-akalan mereka. Ya. Akal-akalan mereka. Orang-orang yang ateis. Karena apa? Karena logika. Mereka menginginkan segala hal itu terlogikakan. Jika tidak, maka mardud, tertolak. Ya. Sesuatu yang sifatnya metafisis, mereka tolak. Karena enggak cocok dengan sains kita. Jin-jin, mereka tolak. Kesurupan, mereka anggap itu hanyalah sebagai penyimpangan psikologis saja. Ya kan? Kesurupan dan semacamnya. Beda dengan kita, lebih gampang. Ya. Kemudian adanya penampakan apa gitu, ah, itu hanyalah halusinasi. Cuma pandangan mata yang salah aja. Sebenarnya dalam Islam itu mudah. Ada manusia, ada jin, ada malaikat, khalas. Gampang, sebenarnya gampang. Nah, yang lebih dekat kepada mereka dari kaum rasionalis ini, kaum barat, kufar, dari kalangan kaum muslimin adalah Mu'tazilah. Ya, yang paling dekat. Dan yang paling dekat dengan Mu'tazilah sekarang adalah orang liberal. Ya. Begitu. Jadi runut sebenarnya. Runut. Ya, liberal. Makanya orang-orang liberal sangat suka dengan masalah Mu'tazilah yang kadang-kadang menafik. Orang-orang Mu'tazilah banyak enggak percaya enggak ada jin. Jin itu apa? Enggak ada. Sihir itu enggak ada pengaruhnya. Enggak ada sihir itu. Itu bisa kufur takutnya nanti. Nah, jadi orang liberal sekarang itu karena mengekor pada Mu'tazilah. Mu'tazilah mengekor pada Jahmiyah. Jahmiyah berasal dari Yahudi. Yahudi mengikuti syaitan, iblis. Kalau antum, anda rekomendasikan ada kajian kisah Nabi Adam oleh Ustaz Firanda. Dengerin coba. Apa sih ibroh dari kisah manusia pertama apa-apa. Judulnya panjang lah. Sepanjang kajiannya. 1 jam lebih. Disiarin di Radio Roja beberapa pekan lalu. Kemudian diterbitkan di mana-mana. Itu beliau membuka kitab Taurat. Ya, kitab Taurat dibuka. Komparasi studi banding antara cerita Nabi Adam, Hawa dan Iblis versi Al-Quran dengan Adam, Hawa, Iblis versi perjanjian lama Taurat. Di situ apa? Dicerminkan dalam kalau versi yang Nabi Adam versi yang Al-Qur'an ini itu kesalahan ditimpakan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya. Kemudian bisikan setannya apa? Syajaratul Khuld, yaitu keabadian. Kalau versi Taurat apa? Yang ujung-ujungnya malah pengagungan terhadap iblis dan perendahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Gimana step-stepnya, syubhatnya? Kalau di Taurat itu kalau kamu makan kamu dibohongin tuh sama Rabbmu. Kalau kamu makan ini, soalnya kamu bakal mati. Apa-apa. Karena kalau kamu makan ini, kamu bakal seperti Allah. Allah melarang kamu supaya nanti jadi jangan seperti Allah. Jadi sebenarnya kamu dijahati. Nah terus dalam versi Taurat itu yang dibisikkan tuh Siti Hawa-nya, bukan Nabi Adam. Kemudian Siti Hawa-nya yang merayu Nabi Adam untuk makan. Kemudian dalam versi Taurat itu menyeolahkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak tahu karena Adam ketika makan langsung bersembunyi karena terdengar derap-derap langkah Allah, langsung Adam bersembunyi, langsung dicari sama Allah. Adam di mana kamu? Jadi di situ berposisi apa? Allah Ta'ala digambarkan na'udzubillah, jahil, enggak tahu dan sebagainya dan pembohong dan na'udzubillah. Itu di Taurat perjanjian lama. Ya. Jadi memang tahrif itu apa? Penyelewengan baik makna atau lafal di kalangan Yahudi itu banyak dan kemudian berangsur ke Jahmiyah, kemudian banyak ke Mu'tazilah dan seterusnya dan sampai sekarang diikuti oleh liberal. Kalau misalnya kita enggak mempelajari asma Allah dan sifatnya dengan baik, Allah alam. Ya. Baik. Ini baru kiamat suran kubra, tapi waktu sudah habis. Ya, insya Allah kita lanjutkan pada pekan depan. Mulai sekarang insya Allah gak ada liburnya ya. Terus ya. Jangan jerak. Ini mau berat-berat sekalian atau emang seperti ini kajiannya. Memang temanya pas seperti ini. Ya jazakumullah khairah. Ini tolong dilempar-lempar. Ada apa? Pemolnya buat masjid juga. Ya, jazakumullah khair atas kehadiran dan juga perhatian dari teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat. Semoga insyaallah ilmu yang kita ambil ini bermanfaat semua. Dan insyaallah kita teruskan pada pekan depan faedah-faedah seperti ini juga. Dan ya, jazakumullah atas kehadiran antum. Insyaallah kita bertemu pada pekan mendatang insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.